Sun tinggal puru piain awak iki rasak no alam halio kusti sadar no sukmo pimbian iki sing lilo ninggal no hansu. Sela Meleko Waraso Sela Masyo abot olas iki sing sanggup sun nyawang riko kari ketiki nompo tatu nyonggo belai sun tungo nong hang moho kuoso pialik norakan riko hang waras. Ikhlas, lilo, isun lilo, paribasan, nyanding, wong lio, ikhlas, isun.